السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قم مسلمين يغزي حرمتي خصوصني بابا yang kami hormati dari pejabat-pejabat pemerintah kami yang sipil maupun yang militer, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kepada hadirin yang kami hormati, kita berbicara tentang sesuatu yang diajarkan dalam sunnah, yang diajarkan dalam syariah. Kita bukan orang yang memiliki tujuan-tujuan lain selain ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bukan wakil partai tertentu, dan kita bukan pula orang yang memiliki ambisi untuk menjadi pejabat. Tetapi kami hanya berbicara sesama kaum muslimin bahwa ingatlah, yang kalian bicarakan tentang tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam, termasuk syariat Islam adalah mentaati penguasa selama itu baik. Jangan sampai dilupakan. Sekian banyak anak-anak muda yang kita kenal kaum muslimin dan semangat, masya Allah. Tapi entah, mungkin karena kedangkalan ilmu mereka, maka mereka suaranya, yel-yelnya tegakkan syariat Islam, dirikan negara Islam. Padahal apa yang dia bisa kerjakan saat ini, dia tidak kerjakan. Yaitu menjaga keamanan. Itu diperintahkan untuk saling menjaga kaum muslimin. Apa makna muslimun? Al-muslimun kata Nabi, man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Namanya kaum muslimin adalah yang kaum muslimin lain aman dari tangannya dan aman dari lidahnya. Yang namanya muslimin semua yang memiliki ciri-ciri keislaman. Apakah dia pemimpin-pemimpin kita, para pemerintah kita, ataupun rakyat jelata. Kalau mereka kita lihat ciri-ciri keislamannya, salatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, maka cukup. Kita hukumi mereka ala zahirihi. Kita hukumi secara zahir bahwa mereka muslimin. Maka hendaklah jaga tangan kita dan mulut kita dari kaum muslimin. Karena kaum muslimin kata Nabi adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kaum muslimin adalah orang-orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya. Demikian pula Rasulullah SAW menggambarkan tentang orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang memperhatikan tetangganya, tidak mengganggu tetangganya, bahkan dikatakan dengan sumpah sungguh, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sungguh demi Allah mereka tidak beriman. Sungguh demi Allah mereka tidak beriman. Sungguh demi Allah mereka tidak beriman. Sampai para sahabat ketakutan, siapa ya Rasulullah yang dimaksud? Man la ya'man jaruhu bawa'iquhu. Siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya? Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Ini ancaman keras dari Rasulullah SAW. Orang yang menyakiti dan mengganggu tetangganya dikatakan demi Allah dia tidak beriman. Walaupun bukan bermakna mereka kafir, tetapi ini ancaman yang mengerikan dari Rasulullah SAW. Artinya imannya dipertanyakan. Seorang mukmin semestinya dia mengerti hak tetangganya, hak penguasanya, mengerti hak tamunya. Bahkan Rasulullah SAW ketika kedatangan tamu orang kafir sekalipun, beliau menghormatinya. Sampai ketika ternyata orang ini na'udzubillah, orang kafir pengikut Musailamah Al-Kadzab. Dan ucapannya kurang ajar, membuat Rasulullah SAW marah. Itu pun Nabi hanya berkata, sungguh, lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Sungguh demi Allah, kalau aku dibolehkan membunuh tamu, aku akan bunuh kamu berdua. Karena ucapan kafirnya, mau bagi wilayah. Kamu Nabi, Musailamah juga Nabi. Kamu punya wilayah, Musailamah punya wilayah. Ini wilayah kami, kita bagi wilayah. Kok kurang ajar sekali kepada Rasulullah SAW. Tetapi karena ini tamu, Nabi menyatakan, sungguh, kalau boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Tetapi tidak dibunuh, karena memang tamu tidak boleh dibunuh. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini adalah fiqh. Dan ini syariat Islam. Yang kalian yel-yelkan tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam, kemudian bikin bom. Menakut-nakuti para tamu-tamu negara. Mereka kan kufar. Kufar kalau tamu. Wajib kita hormati. Agar mereka kenal Islam. Islam itu agama yang menepati janji. Islam agama yang menghormati tamu. Islam agama yang memiliki sekian akhlak yang mulia. Yang akan hilang gambaran keindahan tadi ketika muncul kaum teroris atau kaum orang-orang yang bodoh, kaum reaksioner yang mudah marah tanpa ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang satu perkara yang penting dalam agama, yaitu kebersamaan. Yang namanya manusia makhluk sosial enggak akan bisa hidup sendiri dan enggak akan bisa hidup liar seenaknya sendiri tanpa aturan, enggak bisa. Sehingga Allah menyatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Kalian jangan menjadi seperti mereka yang bertikai, mereka yang berpecah belah. Padahal telah datang kepada mereka penjelasan yang sangat jelas. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Sungguh mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Bahkan Allah juga mengancam, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lastu minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka-mereka yang memecah belah agama mereka sendiri, engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Wa inama amruhum ila Allah, dan urusannya akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian akan dijelaskan pada mereka nanti, ini amalmu, ini amal kalian. Ancaman bagi mereka-mereka yang memecah belah. Tapi apa makna memecah belah? Yani memecah belah adalah memecah belah kaum muslimin. Berkelompok-kelompok bersyiah-syiah, kemudian yang satu menghalalkan darah yang lain. Yang satu memerangi yang lain. Yang satu memusuhi yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW menjelaskan, alaikum bil jama'ah wa iyyakum wal furqah. Hendaklah kalian untuk tetap bersama jamaah dan jangan kalian berpecah belah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Asim dan Imam Hakim rahimahullah. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa min al itsnain ab'ad. Sesungguhnya syaitan bersama orang yang sendirian dan dia terhadap orang yang berdua lebih jauh. Artinya kalau bertiga lebih jauh lagi, berempat lebih jauh lagi. Kalau bersatu 200 juta kaum muslimin akan lebih jauh lagi syaitan. Susah akan berbuat macam-macam. Mengapa? Kaum muslimin dalam keadaan tetap bersama, memiliki kebersamaan. Faman arada buhbuhatal jannah fa'alaihi bil jama'ah. Siapa yang ingin tengah-tengahnya surga yang paling indahnya, yang paling bagusnya, maka hendaklah dia tetap bersama jamaah, jangan memisahkan diri dari jamaah. Al-jama'atu rahmah wal-furqatu adab. Kebersamaan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perpecahan adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jama'ah rahmah wal-furqah azab. Man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah. Maka Rasulullah SAW mengancam siapa yang memisahkan diri jamaah dan melepaskan diri dari ketaatan, maka dia akan mati dengan mati jahiliyah. Hadis ini sudah mulai mengarah. Apa makna kebersamaan tadi? Kebersamaan tadi tetap taat kepada penguasa, tetap bersama jamaah kaum muslimin dan imamnya dan penguasanya. Dan itu yang namanya kebersamaan. Berarti perpecahannya adalah ketika membuat duwailiyat, membuat negara-negara kecil, negara merdeka, Cilacap misalnya, negara Surabaya merdeka, negara, itu namanya perpecahan. Ikhwan fiddin a'azakum wa kum muslimin hukaman wa mahkumin. Apakah kita sebagai pejabat atau kita sebagai rakyat harus memahami perkara ini, bahwa yang namanya kebersamaan adalah kebersamaan di bawah satu penguasa. Kalau bisa seluruh dunia, seluruh kaum muslimin di bawah satu penguasa. Tetapi kata Imam Sanani, kalau sudah dalam keadaan terpisah-pisah dengan lautan atau dengan sesuatu, sehingga masing-masing daerah memiliki penguasanya, maka berlaku ucapan Rasulullah SAW, hendaklah tetap bersama mereka di bawah pimpinan mereka. Siapa yang memisahkan diri dari mereka kemudian mati, akan mati menjadi matinya mati jahiliyah. Demikian pula beliau menyatakan, man kharaja minal jama'ati qida shibrin. Siapa yang keluar dari al-jama'ah sejengkal saja, berarti dia melepaskan ikatan keislaman dari lehernya. Hatta yuraji'ahu. Digambarkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah tentang hadis ini. Maknanya kata beliau, seperti penggembala yang mengikat kambing-kambingnya semuanya, kemudian diikatkan atau disatukan tali tadi. Maka siapa yang melepaskan diri dari jamaah, seakan-akan dia melepaskan ikatan keislamannya dari lehernya. Wa innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Sesungguhnya serigala akan memakan kambing yang sendirian. Dilihat siapa yang sendirian akan diterkam. Dan serigalanya manusia adalah syaitan dan anak buah syaitan dan musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam. Sungguh, Indonesia yang kita cintai ini, mayoritasnya muslimin ini, masya Allah, sangat mengagumkan dan sangat menakutkan. Mengagumkan dari sisi keislamannya, mengagumkan dari sisi banyaknya bilangan dan jumlahnya, dan membanggakan kaum muslimin yang ada di dalamnya. Tetapi sekaligus menakutkan orang-orang kafir di luar sana, takut. Ini kalau saja begini, begini, begini, akan kalah kami semuanya. Niscaya akan menjadi negara yang superpower, akan negara yang kuat, negara yang kaya. Kalau masyarakat sekian banyaknya ini dalam keadaan berpegang dengan agamanya, jujur, tidak ada kedustaan, tidak ada kecurangan, wallahi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu menakutkan. Dan yang namanya syaitan gak akan ridho. Ini harus dipecah. Harus dipecah-pecah. Sebagaimana dulu Syam, negeri Syam itu besar, kuat. Tetapi mereka memecah belahnya sampai menjadi kecil-kecil. Palestina kecil, Kuwait kecil, Yordan kecil. Bahkan ada yang sama Jakarta, besar Jakarta negaranya. Khonibin azakum, lebih siapa sekarang? Ini barakallahu fikum masih pakai cara yang lama. Hah? Pecah belah dan kuasai. Mereka juga masih memakai seperti itu. Pecah belah, kuasai. Bagaimana akan memecah negara yang besar ini? Indonesia yang sekian banyaknya jumlah rakyatnya. Bagaimana? Mereka kehabisan akal. Enggak mampu mereka. Kecuali kalau mereka bisa menunggangi kelompok-kelompok sempalan di dalam negara ini. Mereka akan tunggangi orang-orang yang bodoh. Kemudian dikatakan, hendaklah kamu begini, hendaklah kamu begitu. Diberikan pemahaman yang sesat. Bahwa siapa yang tidak begini kafir, siapa yang tidak begitu kafir, halal darahnya. Kemudian ditanya, butuh senjata berapa? Loh kok aneh, pemberontak muslimin dipasok senjata oleh orang-orang kafir dari Denmark. Apa gak aneh itu? Apakah orang kafir senang dengan Islam? Bukan. Senang dengan kehancuran kaum muslimin di negeri ini. Sehingga dipasok. Ikhwan ibn na'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita menjadi kuda Troya. Tunggangan musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulnya, dan musuh negara Indonesia. Yang ingin menghancurkan kaum muslimin yang ada di sini. Diadu domba yang ini dengan yang itu dengan yang ini. Sehingga benar apa kata beliau-beliau tadi. Yang bahaya adalah kalau muncul provokasi. Bahasa syariatnya adalah namam. Namimah. Namimah itu sangat mengerikan sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW. La yadkhulul jannata namam. Enggak akan masuk surga namam. Tukang adu domba. Disebutkan juga oleh para ulama bahwa yufsidun namam fi yaumin ma la yufsidus sahir fi sanah. Seorang provokator bisa merusak dalam satu hari apa yang tidak dirusak oleh tukang sihir selama satu tahun. Berarti lebih berbahaya mana? Ikhwani fiddin a'azakumullah, mengapa demikian para ulama menyatakan bahwasanya seorang namam yufsid fil yaumi, bisa merusak dalam satu hari apa yang tidak dirusak oleh tukang sihir satu tahun. Tukang sihir itu merusak. Dan dalam Al-Quran disebutkan cara mereka merusak. Allah katakan, wa yata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Tukang sihir itu mengajarkan satu ilmu yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Seseorang dengan suaminya. Itu yang dilakukan oleh tukang sihir. Dengan pengasihan, atau dengan ini, dengan itu, dengan jimat ini, dengan akhirnya yang ini kecantol sana, yang ini kecantol sini, ila akhirnya merusak. Merusak rumah tangga. Rumah tangga. Sekupnya rumah tangga. Tetapi seorang namam, dia bisa menghancurkan sebuah negara besar. Suriah, hancur. Yaman, kacau. Apa kalau bukan karena provokasi? Provokator. Pertama dikatakan, kamu sudah banyak jumlahnya. Wahai Syiah Houthi. Kamu itu harusnya memegang tampuk pimpinan. Jangan mereka ahlu sunnah. Harusnya Syiah yang memimpin. Mulai berpikir. Iya. Masa saya yang dipimpin. Mulai memberontak. Ikhwan fillah na'azakumullah, sampai kemudian terjadilah berbagai macam peperangan, pertumpahan darah, kehancuran. Suriah. Provokatornya kadang-kadang dari jauh lewat internet mengatakan ighdab, ighdab, ighdab. Saya masih punya rekamannya. Ucapan seorang provokator yang mengatakan pada masyarakat Suriah untuk marah. Ighdab itu artinya marah. Marahlah kalian, marahlah kalian, marahlah kalian. Kalian akan mendapatkan pahala dengan kemarahan kalian. Setelah itu Suriah hancur. Di mana orangnya? Dikirimi lagi saya video nih. Setelah Suriah hancur ini orangnya. Lagi pesta makan sambil berdiri. Standing party apa namanya. Nih provokator yang kemarin. Lu. Astagfirullah. Baru kemarin dia menyatakan ikhbab. Kemudian dengan santainya. Tamasya. Masih ada sekian banyak lagi provokatornya. Dapat lagi kita rekaman. Lagi tamasya di Eropa. Di bawah salju. Sambil nyanyi-nyanyi Anasid. Semuanya ada di situ. Provokator-provokatornya. Para hizbiyun ada di sana. Siapa yang kalian kenal ada di sana. Ikhwan ibn hazakumullah ajib. Sungguh keanehan yang nyata. Kalau kalian konsekuen. Mestinya kalian berada di sana. Bersama mereka. Ini ikhwan ibn hazakumullah. Alhamdulillah. Kaum muslimin di Indonesia tidak mudah terpancing. Illa kecuali sedikit sekali. Beberapa orang yang emosional tetapi tidak memiliki ilmu. Maka ketika dikatakan bahwa tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ini ayatnya. Selesai. Dengan ringkasnya dia pahami berarti kafir, kafir, kafir, kafir, kafir, kafir sampai paling bawah. Berarti yang ini tagut, yang ini tagut, yang ini tagut, yang ini tagut. Habis. Apakah mereka tidak membaca ucapan Rasulullah SAW ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, tasma wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Tetaplah kalian dengar dan taat walaupun mereka memukul punggungmu dan merampas hartamu. Sampai diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata, yakunu umara, akan muncul nanti penguasa-penguasa yang kulit kita ini lembut, tidak dipukul, tidak dicambuk, tetapi hati tidak tenteram. Kemudian berganti penguasa-penguasa yang bulu kuduk merinding berdiri dan bergoncang hati takut. Bagaimana? Kata seseorang, ya Rasulullah, apa kita tidak lawan saja dengan pedang-pedang kami? Ya Rasulullah, afala nuqatiluhum, tidakkah kita perangi saja mereka yang kejam ini? Qala la, jangan. Ma aqamu fikumus shalah, jangan, selama mereka masih menegakkan sholat. Sholat. Dohirnya sholat, selesai. Urusan hati, urusan Allah. Urusan niat, urusan Allah. Urusan dibalik itu, mungkin dia pura-pura. Itu mungkin. Kamu tidak tahu, saya tidak tahu. Jangan jadikan hukum. Tetapi yang zahir itu jadi hukum. Kalau dia muslim, maka kita sadari kekurangan-kekurangannya. Apalagi walhamdulillah, kalian bisa melihat sendiri pemerintah kita, saudara-saudara kita yang menjabat, saudara kita yang memimpin. Mereka muslimin dengan sangat jelas terlihat sholat Jumatnya, sholat lima waktunya, bahkan mengimami sholat. Hafizahullah wara'ah yuthabbitu ala din wa yadihi ala tauhid wa sunnah. Kita doakan semoga terus di dalam keislaman, di dalam kekokohan dalam agamanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, kami berkata, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'atit taqi. Ya Rasulullah, kami enggak bertanya tentang mentaati orang-orang yang takwa, itu sudah kami tahu. Walakin man fa'ala wa fa'al, tapi yang kami tanyakan bagaimana kalau penguasanya begini dan begitu. Wa dzakara syarr, disebutkan yang jelek-jelek. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Ittaqullah wasma'u wa ati'u. Bertakwalah pada Allah dan tetaplah kalian dengar dan taat. Pernah disampaikan hadis ini di mimbar Jumat. Setelah bubar Jumat, ada hadirin yang marah-marah. Gila apa? Dipukul suruh diam. Dirampas hartanya suruh diam. Apa enggak? Ngamuk-ngamuk. Ya kita maklumi karena keawaman mereka. Maka saya khawatir ada yang salah paham pula di majelis ini, saya jelaskan. Bahwasannya dalam agama itu lebih melihat pada skop yang lebih luas daripada skop yang kecil. Kamu dipukul satu orang. Kalau kamu menggerakkan perlawanan pada penguasa, berapa yang dipukul? Lebih banyak. Ada yang tertumpah darahnya satu orang. Ketika kamu melawan, lebih banyak yang tertumpah. Itu yang dipikirkan oleh para ulama. Dan itu hikmah dari ucapan Rasulullah SAW untuk sabar, sabar, sabar. Tetapi karena kadang-kadang manusia berpikir dangkal, masa dipukul suruh diam? Masa dirampas hartanya suruh diam? Bukan diam dalam artian tidak menegur, tidak menasihati, bukan. Kita menegur, kita menasihati. Dan kita berkata, kalau kalian jujur, wahai para penguasa, kalau kalian memegang amanah dengan baik, sungguh negeri ini negeri yang paling kaya, jamrud katulistiwa, enggak akan ada fuqara. Tetapi untuk urusan yang satu ini, apakah boleh melawan penguasa yang zalim, apalagi yang tidak zalim? Ini zalim, bolehkah kita melawan? Tidak boleh. Dan itu ucapan para ulama dari semua mazhab. Mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Maliki. Semuanya menyatakan, laisa minas sunnah. Tidak termasuk sunnah berperang melawan penguasa. Dengan alasan apapun. Selama mereka masih muslimin. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, in umira alaikum 'abdun habasyiyun mujaddah, walaupun yang memimpin kalian adalah turunan budak dari Ethiopia, cacat hidungnya terpotong, fasma'u wa ati'u. Ini juga hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah dan Imam Ahmad dan juga dalam Sahih Muslim. Walaupun yang memimpin kalian, seorang yang sesungguhnya, secara hitungan pilihan pemimpin, tidak pantas jadi pemimpin. Pertama, abdun, turunan budak. Tidak boleh turunan budak jadi pemimpin. Seharusnya, kalau bisa, dari kalangan Quraisy. Kalau tidak ada, dari kalangan mereka-mereka yang merdeka, bukan turunan budak. Itu satu. Yang kedua, habasyiyun. Habasyi, yani orang dari orang hitam, berkulit hitam. Mujadda, cacat. Orang cacat gak boleh jadi penguasa. Orang cacat gak boleh jadi penguasa. Tetapi kalau sudah jadi penguasa, sabari. Kata Nabi, fasma'u wa ati'u ma qadakum bi kitabillah, selama mereka memerintahkan kalian dengan sesuai dengan syariat Allah. Gak ada, alhamdulillah. Penguasa yang nyuruh kita berbuat jahat, tidak ada. Semuanya menyuruh kebaikan-kebaikan. Untuk kita tidak mencuri, tidak merampok, tidak mengganggu keamanan, tidak mengganggu tetangga. Masya Allah. Yang istilahnya hukum positif. Kenapa? Karena hampir semua agama dan semua manusia sepakat. Kalau itu baik. Apalagi Islam juga sepakat kalau itu baik. Pengacau keamanan itu jelek dalam Islam. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka alhamdulillah. Perkara-perkara yang diperangi oleh penguasa adalah narkoba. Islam mengharamkan. Memerangi para teroris, para pengacau. Islam juga memperingatkan dari bahaya pemberontakan dan terorisme. Walhamdulillah. Apalagi? Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW juga menyatakan, man akrama sultan Allah, akramahullah yawmal qiyamah. Siapa yang memuliakan para penguasa di dunia yang Allah sudah takdirkan menjadi penguasa, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah nanti yaumul qiyamah. Dan siapa yang ahana sultanallah, siapa yang menghinakan penguasa yang Allah jadikan di muka bumi, maka niscaya Allah akan hinakan dia yaumul qiyamah. Disuruh untuk memuliakan para penguasa. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apa kita katakan tadi? Bukan sedang menjilat. Bukan sedang cari jalan untuk menjabat. Tidak. Tetapi apa yang diajarkan dalam agama pasti baik. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya adalah kalau penguasa itu memiliki wibawa, maka niscaya semua aturan-aturan akan terlaksana. Kalau peraturan terlaksana, maka akan tertib, damai, tenteram, barakah. Sebaliknya, kalau dirongrong penguasa, dilecehkan, dihinakan, dijatuhkan, maka wibawanya akan jatuh. Kalau penguasa jatuh wibawanya, rakyat enggan untuk taat. Kalau rakyat enggan untuk taat, maka terjadi kekacauan, ketidaktertiban, akan terjadi segala macam kejelekan. Sehingga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan ghibah itu dosa besar. Ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, itu dosa besar. Kemudian beliau berkata, dan lebih besar lagi dosanya kalau yang digibahi penguasa. Dan lebih besar lagi dosanya kalau yang digibahi adalah para ulama. Mengapa? Karena kalau penguasa digibahi, jatuh wibawanya, akan terjadi kekacauan di negeri itu. Orang tidak peduli lagi dengan penguasanya. Ah, bodoh amat. Lampu merah, alah, mereka juga melanggar. Aturan ini, akhirnya terjadi kekacauan di mana-mana. Macet total di Jakarta. Kalau tidak dituruti. Tapi ulama, kalau digibahi, diceritakan kejelekan-kejelekannya, maka niscaya akan ditinggalkan nasihat-nasihatnya. Petuah-petuahnya. Akan ditinggalkan ilmu yang dibawanya. Orang tidak lagi mau ngaji. Ngapain? Ini begini, kefulan begini, kefulan begini. Semuanya disikat habis. Ini barakallahu fikum adalah perkara ghibah yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, la yaghtab ba'dukum ba'da, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni, inna ba'dha dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling berburuk sangka. Dan jangan kalian saling cari-cari aib, cari-cari kejelekan-kejelekan. Dan jangan ghibah satu sama lain. Apakah kalian mau memakan daging bangkai saudaramu sendiri? Fakarihtumu, kamu pasti akan jijik. Tidak pantas. Demikian pula lebih busuk lagi, ghibah. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika berjalan dengan sahabatnya, habis merajam seorang sahabat yang mulia. Pulangnya, ada dua orang yang menceritakan kejelekan orang yang dirajam tadi, padahal sudah taubat. Orang itu demikian, sudah ditutup oleh Allah, ngaku-ngaku, kenapa ia salah sendiri, akhirnya dilempari kayak anjing yang dilempari. Seperti itu. Nabi tahu. Sampai ketika melihat bangkai himar, bangkai keledai yang busuk, kamu berdua sini, ya, turun ke lembah itu, makan itu bangkai himar. Bengong keduanya, ya Rasulullah, ayo kalu hadza, ya Rasulullah, apakah bangkai busuk ini boleh dimakan? Bingung dia, mau taat jijik busuk, mau tidak taat yang nyuruh Rasulullah. Inzila wa kula min hadhil jifah, turunlah kamu berdua dan makanlah bangkai himar itu. Ya Rasulullah, ayo kalu hadza, apakah ini boleh dimakan? Yang kamu ucapkan tadi lebih busuk dari ini. Lebih menjijikkan dari ini. Baru mereka sadar. Ternyata yang maksud Rasulullah SAW adalah menegur mereka menggibahi seorang yang sudah bertaubat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka saya nasihatkan kepada wartawan-wartawan, para penulis-penulis berita di koran, di internet, para penulis-penulis di majalah-majalah, hendaklah jangan membawa perkara ghibah untuk menjatuhkan penguasa. Artinya engkau ikut andil untuk menjadikan kekacauan di negeri ini. Seharusnya itu tuh. Loh, tapi ini benar terjadi. Naam. Saya tahu. Kami tahu itu benar. Tetapi bahasa provokasimu akan berbeda kalau diberitakan dengan bahasa yang benar, bukan bahasa provokasi. Itu pun kalau perlu diberitakan, tidak harus diberitakan. Apalagi perkara-perkara yang berkait dengan pribadinya. Nih, di rumahnya. Ini, fotonya ada. Sebagaimana zaman Soeharto dulu, di Jogja ada Komji, Komando Jihad. Punya tabloid. Isinya bukti-bukti kekafiran Soeharto. Nih, ketika dia di sana, nih ketika dia di sini, nih ketika dia di sana. Diberedel. Ya wajar. Memang seharusnya. Karena dia provokator. Provokasi. Isinya bukan berita, provokasi. Maka ikhwani fiddin a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin. Negeri yang besar. Negeri yang kuat. Negeri yang mayoritasnya muslimin ini pasti akan banyak musuh-musuh yang merongrong negara kita ini. Yang menginginkan negara kita pecah. Yang menginginkan negara kita hancur. Ada. Dan pasti mereka juga sudah mengerahkan orang-orangnya untuk membuat provokasi, untuk membuat berbagai macam kekacauan, untuk ini, semua. Gerakan-gerakan intelijen mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, tentunya bapak-bapak kita dari kepolisian dan tentara lebih tahu tentang itu. Tetapi barakallahu fikum, yang saya pentingkan adalah kita sebagai rakyat. Jangan mudah terpancing. Dengan berita-berita provokasi. Ketika ada dua orang berkelahi di tempat saya. Padahal ahlu sunnah dua-duanya. Saya panggil dua-duanya, saya marahi dua-duanya. Ternyata karena dia lantang-lantang. Orang yang satu ini. Kamu apa maksudnya? Dia itu berani di belakang saya. Siapa menyampaikan pada kamu? Saya punya saksi-saksi, Ustaz. Karena bilang saksi-saksimu itu adalah orang jelek. Bukan orang baik. Jangan dituruti. Mengapa sebabnya orang jelek? Karena kalaupun benar dia berbicara tentang kamu, orang itu gak akan ceritakan kepada kamu kecuali karena dia ingin kamu marah dengan dia. Artinya dia adalah namam. Tukang namimah, tukang adu domba. Walaupun benar, dia salah. Walaupun benar. Kejadiannya benar, disampaikan. Disampaikannya yang salah. Harusnya jangan disampaikan. Tetapi justru disampaikan kebaikan-kebaikannya agar dia akur kembali. Bukan ditambah. Saya dengar dia bilang begini, saya dengar dia bilang begitu. Seakan-akan dia membela. Itu provokasi. Namam. Berbohong saja boleh untuk mendamaikan dua orang. Mengapa? Karena jangan sampai kita memberitakan berita yang jelek. Ini berbicara bahwa orang ini mungkin karena terlalu pandai, karena banyak ilmu, kemudian sombong begini, begini, begini. Yang diceritakan kepada dia apanya? Mereka, beliau bilang kamu itu alim, pintar, punya ilmu. Titik. Apakah saya bohong? Tidak bohong. Yang belakangnya gak saya sampaikan. Mulai turun emosinya. Memang dia juga sungguhnya orang baik. Ah, sampaikan ke sana. Dia bilang, wallah saya dengar sendiri, kamu orang baik. Akur kembali, damai kembali. Demikian seharusnya seorang mukmin, apalagi dalam skup besar. Sebuah negara. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kembali kepada dalil-dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan khamsun man fa'ala wahidatun minhunna kana dhaminan 'ala Allah. Lima perkara. Siapa yang melakukan salah satunya, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Apa saja? Di antaranya man dakhala ala imamihi yuridu ta'zirahu wa tawqirahu. Siapa yang mendatangi penguasanya untuk memuliakannya, untuk memberikan penghormatan kepadanya. Qanabina'azakumullah, lihat. Ini bukan dalam rangka menjilat, awas. Menjilat karena pengin mendekatkan diri atau pengin mendapatkan suatu keuntungan, jangan. Karena kita merasa yakin bahwa ini syariat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isma' wa athi' fi usrika wa yusrik wa man syatika wa makrahik wa atharatan 'alaik wa in akalu malak wa in darabu dhahrak. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Nabi Asim dan juga Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dengarlah dan taatlah pada penguasa kalian dalam keadaan kamu mudah atau dalam keadaan susah. Dalam keadaan kamu semangat atau dalam keadaan kamu sedang enggan, tetap taati. Wa atharatan 'alaik, walaupun engkau diperlakukan secara curang oleh penguasamu. Qala wa in akalu malak, walaupun mereka memakan hartamu. Wa darabu dhahrak, walaupun mereka memukul punggungmu. Kamu dirugikan hartamu, dirugikan badanmu, tetapi negara tersebut dalam keadaan memiliki kepemimpinan. Coba, tidak ada kepemimpinan. Sehari saja, apa yang terjadi? Chaos. Kamu akan tahu nanti. Apa na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi di negeri ini. Kekacauan. Dan sudah terjadi di negara lain. Cukup itu sebagai pelajaran. Kalau ada seseorang yang membenturkan kepalanya ke tembok terus berdarah, jangan kamu berkata, coba barangkali saya enggak. Jangan. Cukup dia yang berdarah, jadi pelajaran. Kamu jangan benturkan kepalamu ke tembok. Sekarang sudah banyak negeri-negeri yang hancur karena masalah yang seperti ini. Ketidaksabaran. Penguasa di Sudan yang kejam. Membunuh hampir setiap hari, ada yang dibunuh, ada yang digantung, ada yang ditembak. Banyak yang terbunuh. Banyak, bukan sedikit. Saya katakan banyak. Tetapi masih hitungan ratus. Kemudian rakyat melawan. Berapa yang mati? 2 juta orang. Dan itu bukan saya baca di koran. Saya dengar dari syekh kami para ulama ketika saya datang ke rumahnya dinasehati. Tahu kalian, 200 dengan 2 juta besar mana? Berhitunglah kalian, hitung. Ini namanya hikmah, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalahnya Ustaz, yang 2 juta itu orang lain. Yang 200 itu saya, begitu. Lebih baik orang lain 2 juta gak apa-apa, yang penting saya selamat. Itu egois namanya. Sebagaimana mereka-mereka para pemberontak atau para teroris atau para hizbiyun. Apa nama yang tepat? Para GPK. Ketika tertangkap di penjara, dia berkata kepada pengikutnya, kalian jangan diam saja. Ini saya di penjara. Lawan. Ledakan saja di sana. Ledakan saja di sini. Kerjakan begini, kerjakan begitu. Baik. Terjadilah perlawanan dan korban banyak. Gimana dia? Belum juga keluar. Ngomong lagi pada anak buahnya. Kamu masih belum berbuat apa-apa. Masa cuma segitu? Terus. Korban lagi. Itu namanya pimpinan yang jahat. Bukan ustaz itu. Wallahi. Bukan ustaz. Jangan dipanggil ustaz. Bagaimana mungkin ustaz mengorbankan murid-muridnya. Terbunuh. Meledak. Mati. Ila akhirnya. Dianya selamat. Selamatkan saya. Bikin kekacauan. Ikhwan fillah, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullah itu benar-benar alim, ulama. Di penjara beliau. Disiksa. Tapi ketika murid-muridnya berkata, kita lawan saja. Jangan, jangan, jangan. Fitnah, fitnah. Akan terjadi pertumpahan darah. Kata mereka, bukankah engkau sudah jadi korban? Sudah datang fitnah? Iya, tapi itu masih pribadiku. Kalau kalian melawan, umat semuanya akan terkena bencana. Jangan, jangan. Dimaul muslimin, dimaul muslimin. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Jangan tumpahkan darah kaum muslimin. Imam Ahmad ngikut Imam Khalifatul Rashid Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala dikepung oleh para pemberontak, oleh para demonstran pertama dalam sejarah Islam. Tidak boleh minum. Setiap ada orang membawa air, dihalangi oleh mereka. Kehausan, kelaparan di dalam rumahnya. Tapi ketika kaum muslimin yang membelanya berkata, ya amirul mu'minin, perintahkan kami untuk melawan mereka. Tidak. Aku tidak akan mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah sesama muslimin. Tidak. Aku tidak akan mengucapkan kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah sesama muslimin. Ini Imam Khalifah Utsman bin Affan. Dilanjutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dilanjutkan oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lebih unik lagi Syekhul Islam. Di penjara. Sudah tahu bagaimana tersiksanya di penjara. Tetapi ketika pemerintah ingin melawan musuhnya dari kaum bangsa Tartar, tidak bisa membangkitkan semangat jihad. Berkata pada Syekhul Islam, apakah kamu bisa? Bisa, wahai pemimpin kami. Dikeluarkan dari penjara. Mengajak masyarakat untuk berjihad fisabilillah. Menyampaikan ayat dan hadis, hujah-hujah, dalil-dalil tentang orang-orang kafir ini yang memusuhi muslimin. Maka bangkitlah semangat jihad kaum muslimin dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berperang. Menang. Setelah menang, masukin lagi penjara. Wallah. Beberapa fatwa beliau ditulis itu dari dalam tanah. Artinya mereka hanya di atasnya. Ya imam, bagaimana hukumnya begini? Dijawab, hukumnya begini. Catat oleh mereka. Murid-muridnya datang mencatat fatwa-fatwanya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini baru di penjara sehari, dua hari, muridnya dikorbankan. Lawan, serang. Loh, muridmu berapa jumlahnya melawan tentara? Polisi yang mereka sudah lengkap terlatih. Itu namanya membenturkan kepala ke tembok. Sudah tahu mana yang lebih kuat, tembok apa kepala? Sudah tahu aspal apa kepala yang lebih kuat? Kalau sudah tahu, ya bodoh kalau sengaja. Maknanya apa? Matilah kalian yang penting saya selamat. Itu bukan sifatnya seorang pembimbing, seorang pembina. Agama Islam menjadikan masyarakat tentram. Syariat Islam menjadikan sebuah negara tentram, aman, bukan menjadikan kacau. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.